Coba antum. Jadi hafal Amma. Ramos. Masya Allah, min syarri rasyid. Antum. Belum? Sampai di mana sudah? Antum. Bismillah. Amma. Tawud dulu baru basmalah. Artinya amma yatasaalun amma yatasaalun baik anin naba'il azim asar alladhi hum fihi mukhtalifun. Baik, siapa yang saling bertanya di sini? Baik, orang-orang yang menistakan. Lanjut. Kanda. Baik. Sudah. Nah, sampingnya. Sepertinya kalla say'alamun. Di sini, lihat di sini. Kalla say'alamun. Kalla say'alamun. Nantinya lagi. Iya. Kalla. Summa kalla say'alamun. Baik, lanjut. Baik. Alam naj'alil arda mihada. Itu. Ya, hamparan siap terpakai, digunakan berbagai kebaikan. Wal jibala autada. Masih antum. Ya, autad pasak yang membuat bumi kokoh, tidak bergetar, koleng ke sana kemari. Terus waj'alna nawmakum subata. Cantum. Iya, nawmakum. Nawmakum, nawmakum tidur kalian sebagai subata, ya raha, ya peristirahatan. Dengannya kita dapat istirahat, terputus berbagai kesibukan. Baik, itu makna subata. Terus wa ja'alnal laila. Sampingnya wa ja'alnal laila libasa. Dan kami telah menjadikan ya sebagai pakaian yang melingkup. Baik. Terus waj'alna an-nahara ma'asha. Dan kami telah ma'asha ya untuk mencari kehidupan, cari rezeki, beraktivitas. Terus wabanaina fawqakum sab'an sidada. Wabanaina, bukan menjadikan itu, wabanaina fawqakum. Asabanaina, kami bangun fawqakum di atas kalian sab'an shidada, tujuh yang kuat, kokoh, hebat, tinggi. Apa yang dimaksud? Tujuhlah, tujuh langit. Terus waja'alna, ya, waja'alna sirajan wahhaja, kami telah menjadikan sirajan wahhaja kami menjadikan sirajan. Apa sirajan? Ayat ini ayat berhubungan sebelumnya. Kami telah membangun di atas kalian tujuh yang kuat. Iya. Di antara kandungan dari tujuh itu ada matahari. Ini sekarang sifat matahari. Kami jadikan siraja. Apa artinya siraja? Yang bercahaya, cahaya wahaja, panas. Dua manfaat, penerangan dan pemanasan. Baik, terus wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja, wa anzalna minal mu'asirat, dari al-mu'asirat yang memeras. Apa yang dimaksudkan di sini? Awan, ma'an sajjaja, apa artinya? Sajjaja, apa artinya sajjaja? Iya, yang sangat banyak, lebat, sangat banyak. Untuk apa? Untuk kami linukhrija bihi habba wa nabata. Jantung. Keluarkan, tumbuhkan dengannya habba, biji-bijian dalam berbagai bentuknya, wanabata, tumbuh-tumbuhan. Terus wajannatin, iya, apa artinya? Untuk jannatin alfafa, jannat, kebun-kebun al alfafa apa? Yang rimbun. Iya, mempunyai rimbun, rimbun buahnya, rimbun dedaunannya. Iya. Baik. Terus antum, inna yawmal fasli, hari apa? Hari keputusan, pemutusan perkara. Kana, kana mi, miqata, apa artinya? Kana adalah sesuatu yang miqata, telah ditentukan waktunya. Yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja, iya. Kapan hari itu? Yawma, hari yunfakhu, yunfakhu ditiup, iya, kisur ada sangkakala. Maka apa yang terjadi? Fata'tuna, fa, maka ta'tuna, kalian pun datang afwaja, kelompok-kelompok dalam jumlah yang besar, banyak. Apalagi yang terjadi pada hari itu? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama', langit-langit futihat. Iya. dibuka sehingga apa? Fakanat jadilah abwaba, jadi apa? Bertintu-pintu, ada jalur-jalur sudah. Kenapa? Terus kejadian apa lagi? Wasyiratil jibalu fakanat abwa fakanat saraba. Antum belum. Yang di belakang. Wasyiratil jibalu wasyiratil jibalu yang menggeleng menjawab. Tidak boleh menggeleng. Jawab, harus ada jawaban. Minimal jawaban saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Ayo. Wallahu a'lam. Itu setengah ilmu. Ya antum. Wasujiratil jibalu. Nah, artinya sujirat. Iya, sujirat. Diperjalankan al-jibal, gunung-gunung. Gunung diperjalankan. Berarti tercabut, terangkat. Terbangkan al-jibal, fakanat, maka jadilah dia, gunung-gunung itu, saraba, apa? Seperti fata morgana, sebab orang tahunya ada gunung. Iya, ternyata diperhatikan tidak ada sama sekali. Perhatikan ada sini yang perlu di... Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hari kebangkitan ini, Allah mengatakan dalam peniupan, yawma yunfakhu, hari ketika ditiup, tidak disebut siapa yang meniup. Kemudian, wa futihatis sama, langit pun dibuka, tidak disebut siapa yang membuka. Wa sujiratil jibal, dan diperjalankan gunung-gunung, tidak disebut siapa yang memperjalankan. Kenapa datang bentuk kalimat seperti ini? Sebab yang ingin ditekankan adalah peniupannya, terbukanya, dan diperjalankannya gunung itu. Iya, itu ingin ditekankan. Ingin menekankan pekerjaannya, perbuatan peniupan. Supaya itu berarti peniupan. Ada peniupannya. Iya. Ada perjalanan gunung, diperjalankan gunung, diangkat, dibongkar. Iya, bagaimana lagi dipecah? Sehingga terbuka. Jelas ini? Ini nanti akan dilewati. Ingat ini, kaidah ini. Nanti akan dilewati dalam berapa ayat. Setelah itu, inna jahannama kanat mirsada. Inna. Iya, antum. Iya, adalah mirsada. Iya, mirsada. Pengintaian. Jadi yang akan masuk jahanam itu sudah di... Tidak akan lepas sudah. Sudah dibidik. Untuk siapa? Bidikannya ini kepada siapa? Littaghina. Ma'aba terhadap at-taghin. Siapa at-taghin? Melampaui batas. Maka jahannam adalah ma'aba. Apa artinya ma'aba? Tempat kembali. Labithina fiha ahqaba. Lithin, mereka tinggal fiha, di dalamnya ahqaba. Ya, ahqaba, ada yang banyak, ada yang mengatakan 80-an. Haqab-haqab. Ahqab-haqab. Ini kan jamak. Iya. Satu bentuk itu 80-an tahun. terus banyak. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Bardan, dingin, kesejukan, wala dan tidak pula syaraba, minuman. Jadi bardan yang bisa mengurangi panas, syaraba yang bisa mendatangkan, menghilangkan dahaga. Tidak ada sama sekali, setik pun, sedikit pun tidak ada. Yang ada justru illa hamimah wa ghassaqa. Kecuali hamimah. Apa arti hamimah? Antum? Iya. Air yang sangat panas. Ghassaqa. Ghassaqa. Apa ghassaqa? Nana. Iya. Cairan, kumpulan cairan penghuni neraka. Itu dia minumannya. Jaza'au wifaqa. Iya, wifaqa, setimpal. Artinya apa? Allah tidak akan pernah mendzalimi hambanya. Tepat. Apa pelanggarannya sampai disiksa dengan demikian? Ngeri siksaannya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Artinya innahum apa artinya? Innahum, inna sungguh, hum mereka, la yarjuna. Apa la yarjuna? Tidak mengharapkan, tidak menginginkan, tidak mengimani. Hisaba. Innahum kanu, sungguh mereka dulunya, kanu dulunya di dunia, la yarjuna, tidak mengharapkan hisaba, kebangkitan. Terus pelanggaran selanjutnya, wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Macam antum? Kadzabu. Iya, ayat-ayat kami kidzaba. Dengan kedustaan yang jelas. Kenapa? Sebab ayat-ayatnya sangat jelas. Iya. Yeah. Dan bersama dengan itu mereka dustakan. Kedustaan yang sangat jelas. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Abdul Halim, kulla syai'in. Kulla syai'in. Kulla. Kulla syai'in. Kulla syai'in. Segala sesuatu. Kulla. Segala syai' sesuatu. Iya. Yeah. Kulla syai'in. Ahsainahu. Apa artinya? Ahsainahu. Sampingnya Rahmat. Ahsainahu. Ahsaina. Kami telah ihsa. Apa ihsa? Kumpul. Iya. Simpan, kumpul, terjaga segala sesuatu itu. Iya. Ahsainahu, dia segala sesuatu itu. Di mana terkumpul? Kitab, dalam sebuah kitab. Apa yang dimaksudkan ini? Lauhul mahfuz. Lembaran yang terjaga. Fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Antum. Ya. Fadzuqu. Fa maka Zuku. Ikut pelajaran bahasa Arab ya? Hah? Ikut pelajaran bahasa Arab? Hah? Daqa ya zuku. Merasakan. Sama? Dengar dulu. Qala yaqulu. Fi'il amarnya kul. Kul, kula, kulu. Ini dia. Dzuq, dzuqa, dzuqu. Fi'il amar. Merasakan. Maka rasakanlah dzuqu. Maka rasakanlah. Rasakanlah siksaan itu. Falan nazidakum. Falan nazidah. Maka kami tidak akan nazidah. Menambah. Kum. Kepada kalian. Illa kecuali. Azaba. Itu dah hanya siksaan. Baik. Ada pertanyaan. Ramlian jawab. Ayat apa yang paling dahsyat yang menjelaskan tentang siksaan? Di ayat ini, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ini ayat yang paling mengerikan tentang siksaan. Iya, sebab makna ayat ini menunjukkan bahwa siksaan akan terus berlanjut, bahkan terus bertambah. Bertambah dan terus bertambah. Tidak ada pengurangan siksaan, bertambah saja. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaban. Baik. Inna lil muttaqina mafaza. Sabur. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan. Sesungguhnya li bagi orang-orang yang bertakwa mafazan. Mafazan tempat keberuntungan, tempat selamat, mafaz. Pakai min menunjukkan tempat. Tempat selamat, keberuntungan. Yang mana dalam tempat itu apa mereka dapatkan? Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa kebun-kebun. Wa a'naba dan anggur. Anggur-anggur. Anggur-anggur sudah masuk dalam kebun-kebun. Tapi kenapa disebut? Adanya kenikmatan akan kenikmatan. Iya. Karena banyaknya dan mulianya nilai anggur ini. Baik. Selanjutnya, wa kawa'iba atraba. Ini orang tua yang ditanya maknanya. Kalau anak muda nanti salah-salah terjemahannya. Wa kawa'iba atraba. Kawa'id atau kawa'id? Mana orang tua di sini? Pak Muslim. Direten orang tua terus ini sampai ke belakang ini. Lima baris ini. Antum dia sudah berkeluarga ya? Iya. Iya. Orang tua semua ini. Ayo kawaid kamu. Ini untuk orang yang bertakwa. Di surga ada kawaid. Kawaidnya atraba lagi. Wallah fa'ala. Di belakangnya orang tua selanjutnya. Kawaid. Perempuan yang sebaya. Lihat-lihat yang sebaya. Akraba sebaya. Kalau akraba sebaya. Kawaid. Ini sifat wanita yang berada pada puncak kepemudaannya. Puncak kepemudaan kewanitaannya. Kesempurnaan umur yang disebutkan kira-kira 33 tahun. Sempurna umurnya, bentuknya, padat, sampai disebutkan dalam bahasa Arab kawaid itu adalah wanita yang ya itunya belum pecah. Taib akraba yang sebaya. Taib wa ka'san dhaqa, ka'san gelas-gelas dhaqa apa penuh berisi kelezatan. La yasma'una, mereka tidak mendengar fiha di dalamnya, di dalam kebun-kebun itu. Laguan, apa laguan? Tidak ada sama sekali laguan, satu pun laguan tidak ada, satu pun. Sebab nakira berada dalam susunan penafian, tidak ada sama sekali laguan, kalimat yang tidak bermanfaat, satu pun. Wala, dan tidak ada pula kidzaba, kedustaan, dosa. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an mir rabbik, pembalasan dari Rabb engkau. 'Ata'an hisaba, sebagai apa? Pemberian yang sangat cukup. Ini memberi ilmu apa? Bahwa surga itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan kita yang memasukkan kita ke surga. Amalan adalah sebab, yang memasukkan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan untuk orang yang bertakwa, pembalasan Allah untuk mereka adalah ata'an hisaba, pemberian yang lebih. Nah, kalau pun neraka, jazaa'a wifaqa, pembalasan yang timpal. Karena itulah hukum Allah di akhirat, hukum Allah berputar di antara keadilan dan keutamaan. Rabbis samawati wal ard, itu adalah pemberian Rabbnya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, serta apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dia maha pengasih. La yamlikuna minhu khitaba, sama sekali tidak ada yang memiliki dari Allah khitab, berbicara. Kapan? Yawma yakumur ruh, pada hari kiamat, ketika ruh tegak berdiri. Siapa ruh? Jibril wal malaika, dan para malaikat berdiri soffan bersaf. La yatakallamun, mereka tidak berbicara illa kecuali man adina lahur rahman wa qala sawaba, kecuali hanya orang-orang yang Allah izinkan dan ucapannya benar. Zalikal yawmul haq, itulah hari yang hak. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba, sekarang terserah. Setelah Allah jelaskan, Allah katakan faman syaa'a, siapa yang mau, ittakhadha, dia akan mengambil, ila rabbihi, jalan kepada Tuhannya, ma'aba, jalan kembali. Ini sama dengan liman syaa'a minkum ayastaqim, ya, siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Setelah itu Allah ingatkan, inna, sungguh kami anzarna, memperingatkan kalian, telah memperingatkan kalian, adzaban qariba, azab yang sangat dekat. Yawma yanzurul mar'u, hari ketika seseorang memandang, memperhatikan, ma qaddamat yada. Apa arti ma qaddamat yada? Apa yang dia telah, apa yang telah dikumpul, dikedepankan oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafir, orang kafir ketika itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya saya dulunya hanyalah hanyalah tanah. Apa penafsirannya? Penafsiran pertama, ini ucapan andai-andai orang kafir untuk masuk ke dalam tanah, mati. Maksudnya mati saja, tidak pernah dihidupkan lagi. Apalagi penafsirannya? Ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya saya adalah tanah. ya kalimat menunjukkan bahwa tidak pernah ada, hampir mirip dengan tadi ya, mati. Baik, apa lagi yang kita sebutkan sehubungan dengan dibangkitkannya hewan juga? Orang-orang kafir menginginkan sama dengan hewan dihukum untuk jadi tanah saja. Ketika hewan dibangkitkan juga, hewannya mematahkan tanduknya, hewan yang lainnya dituntut. Allah katakan kepada yang mematahkan tanduknya, kuni turaba, jadi kamu tanah. Di sana orang kafir ingin sama dengan hewan dijadikan tanah juga. Kalau sekarang jangankan disamakan, dipanggil dengan nama hewan saja tidak akan mau. Sini kau tedong, dia tidak akan mau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, demi yang mencabut dengan sehebat-hebatnya cabutan yang sedalam-dalamnya. An-nazi'at, perhatikan, an-nazi'at yang mencabut, gharqa dengan sedalam-dalamnya. Bagaimanapun dalamnya, kalau an-nazi'at yang mencabut, tercabut sampai ke akar-akarnya. Sebab gharqa tenggelam dalam mencabut. Wan-nasyithati nasfa, dan yang mencabut dengan ketenangan, kelembutan, seperti melepas sesuatu, ikatan. Yang tercabut seperti lepas saja. Wasabihati sabaha. Sabihat, kalau di air berenang, kalau di udara terbang, naik turun. Sabaha, betul-betul terbang. Fasabiqati sabaqa, maka as-sabiqat, mereka saling mendahului. Sabaqa, betul-betul saling mendahului. Falmudabbirati amra, falmudabbirat, maka mereka al-mudabbirat, mereka yang mengatur amra, urusan. Ini sumpah. Yawma tarjufur rajifah, sebentar beliau akan jelaskan. Yawma, hari, tarjufur rajifah. Yawma tarjufur rajifah, tarjufu ar-rajifah, ar-rajifah menggoncang. Ini tiupan sangkakala pertama. Tatba'uha, yang disusul oleh ar-rajifah, ar-rajifah yang menyusul. Maksudnya apa? Goncangan kedua, tiupan sangkakala kedua. Qulubu yawma idin wajifah, qulub, qalb, hati-hati. Yawma idin, ketika itu, ketika apa? Yawma idin ini kalimat belum lengkap ya. Yawma id, maknanya yawma hari id, ketika apa? Sebelumnya, ketika apa? Ar-rajifangun, menggoncang, disusul yang kedua. Itu maksudnya ketika itu. Hati-hati ketika itu. Wajifah. Wajifah. Takut. Bergetar. Ketakutan. Absaruha, pandangan-pandangannya. Khasi'ah, terunduk, rendah. Yaqulun, mereka mengatakan, orang-orang kafir ini mengatakan di dunia, mendustakan. Apakah inna, kita betul-betul, lah betul-betul, mardudun dikembalikan, filhafirah, akan dikembalikan, filhafirah, di dalam kubur. Ini kalimat pengingkaran orang kafir. Apakah kita betul-betul akan dikembalikan di dalam kubur? Kita sudah Lihat lanjutannya, aida kunna idaman nakhira. Aida, apakah betul-betul tetap dikembalikan ketika kunna kita idaman sudah menjadi tulang-tulang yang nakhira. Idaman nakhira, nakhira ya. Ada bacaan nakhira, ada qiraah nakhira. Idaman nakhira, ada qiraah nakhira. Iya, nakhira, nakhira yang sudah hancur. Berserahkan. Ini ucapan orang kafir. Kalau mereka mengatakan tilka idan karratun khasirah. Mereka mengatakan tilka, yang itu idan, kalau begitu, kalau memang betul-betul itu terjadi, maka yang itu adalah karrah, pengembalian yang khasirah, betul-betul merugikan. Celaka betul kita kalau begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innama hiya zajratu wahidah. Sungguh perkara itu, pengembalian itu, kebangkitan itu, hiya adalah zajratu wahidah. Hanya sekali hentakan. Sekali tiupan, sesaat. Dalam ayat yang lain dikatakan kalam hil basar, seperti kenipan mata. Sesaat. Langsung bangkit semuanya sudah. Bukan sesuatu yang terlalu besar-besar. Iya. Oh, susahnya ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sesaat kalam hil basar. Seperti kedipan mata. Iya. Zajaratu wahidah. Sekali hentakan saja. Maka apa yang terjadi? Fa'idahum bisahira. Maka tiba-tiba. Fa'idah. Maka tiba-tiba mereka pun. Hum bisahira. Bi. Berada pada asahira. Di permukaan bumi. Ya, bumi yang sudah menjadi, sudah hancur bumi, sudah dijadikan pada mahsyar, sudah berada di atas sudah terkumpul sudah. Baik. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Hadhihi al-iqsamat bil malaikati al-kiram wa af'alihim الدالة على كمال انقيادهم بأمر الله وإسرائهم في تنفيذ أمره. Perhatikan kata beliau, sumpah-sumpah ini adalah sumpah dengan para malaikat yang mulia dan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Syekh menafsirkan, dan ini penafsiran yang banyak, kecuali al-mudabbirat. Al-mudabbirat sepakat di situ. Ini malaikat. Iya. Tapi sebelumnya ada beberapa perbedaan-perbedaan. Hanya iya, pendapat yang terbanyak. Iya. An-nazi'at, an-nasitat, as-sabihat, as-sabiqat. Iya. Itu seluruhnya adalah malaikat. Sifat-sifatnya. Baik, sumpah. Sebelum dalam sumpah kita perlu memahami tiga. Pertama apa? Siapa yang bersumpah? Yang kedua, apa yang digunakan sumpah? Yang ketiga, apa yang disumpah? Disumpahi. Al-mukhsam alaihi. Itu apa yang disumpahi. Jelas? Wal-asri. Bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah gunakan dalam sumpah? Al-'asr, masa. Apa yang Allah sumpahi? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, dan seterusnya. Bahwa sungguh seluruh manusia betul-betul dalam kerugian kecuali, dan seterusnya. Iya. Tiga. Baik, ini tentang sumpah. Jadi setelah memahami jadi kalau ada sumpah, cari yang tiga ini. Baru bisa paham kalimatnya. Kalau tidak dapat yang tiga, tidak akan bisa paham. Sekarang siapa yang bersumpah? Wan-nazi'at. Demi yang mencabut dengan sehebat-hebatnya sampai ke akar-akarnya. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah gunakan sumpah? Ini dia. Malaikat-malaikat, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Baik. Apa yang disumpahi? Sebentar. Iya. Yeah. Yang disumpahi sebentar. Tapi sebelumnya, sumpah itu didatangkan untuk apa? Kalau sudah bersumpah berarti apa? Ah, kalau sudah bersumpah berarti apa? Untuk menguatkan, untuk memperbesar perkara, iya, untuk menarik perhatian, untuk menjelaskan bahwa tidak ada lagi permainan di sini, tidak ada betul permainan, perkara besar ini. Jelas? Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah bersumpah. Betul-betul perkara yang dahsyat. Baik, kemudian yang digunakan dalam sumpah dan yang disumpahi itu sangat berhubungan. Paham? Wal asri, masa. Sangat berhubungan kan dengan apa? Celaka atau tidaknya manusia kan? Sebab penentuan celaka tidaknya di masa itu. Bagaimana dia memanfaatkan masa? Jelas? Sekarang, apa yang disumpahi? Sebentar. Yang digunakan sumpah dulu. Kata beliau, ini adalah sumpah-sumpah dengan para malaikat yang mulia dan perbuatan-perbuatan mereka yang menunjukkan kesempurnaan ketundukan mereka dalam melakukan perintah Allah dan cepat dan bersegeranya mereka dalam mewujudkan perintah itu. Itu kesimpulannya. Sebab an-nazi'at, an-nasitat, as-sabihat, terbang cepat, fas-sabiqat saling mendahului, fal-mudabbirat, betul-betul hebat dalam pengaturan. Itu semuanya menunjukkan apa? Sempurna mereka dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Mereka bersegera. Kata beliau selanjutnya, wa yahtamilu anna al-muqsam alayhi al-jaza' wal. Beliau menyebutkan dua kemungkinan yang disumpahi. Yang pertama, kemungkinan pertama, bahwa yang disumpahi adalah tentang kebangkitan dan pembalasan. Dalilnya apa? Setelah sumpah-sumpah ini, langsung Allah datangkan tentang keadaan hari kiamat. Langsung Allah katakan, yawma tarjufur rajifah. Hari, tarjufur rajifah. Ar-rajifah datang menghantam, menghantam. Ini apa ini? Ini tentang kiamat. Kalau begitu yang disumpahi adalah akan pastinya hari kebangkitan. Yang disumpahi adalah akan pastinya hari pembalasan. Baik. Kemungkinan kedua, yang digunakan sumpah dengan yang disumpahi itu satu. Apa maknanya? Allah bersumpah tentang apa? Para malaikat. Ya. Yang disumpahi pun tentang keberadaan malaikat. Jadi Allah bersumpah untuk menjelaskan malaikat. Kenapa perlu disumpah? Karena beriman tentang malaikat adalah satu dari rukun iman yang enam. Makanya perlu didatangkan sumpah untuk menegaskannya. Jadi tidak disebutkan apa yang disumpahi, sebab sudah tersirat dalam kata-kata sumpahnya. Bisa dipahami ya? Baik. Itu alasan pertama yang boleh disebutkan. Dan apa yang disumpahi malaikat, mungkin malaikat. Sebab malaikat beriman terhadap malaikat adalah rukun iman. Perkara penting. Yang kedua, karena penyebutan perbuatan di sini, penyebutan sumpah di sini, adalah penyebutan perbuatan malaikat yang di dalamnya terkandung pembalasan, yang mana malaikatlah yang bertugas ketika akan meninggal sebelum dan setelahnya. An-Nazi'at siapa? Malaikat kan? Tentang kematian. Jadi ini dua ihtimal kemungkinan, dan dua kemungkinan ini tidak saling bertentang, tidak saling bertentangan, tidak saling bertentangan. Dari sisi mana tidak saling bertentangannya? Kalau kita katakan bahwa ini Allah yang disumpahi adalah pembalasan dan kebangkitan. Maka tidak bertentangan. Kalau kita katakan bahwa yang disumpahi adalah para malaikat. Seakan disumpahi para malaikat. Sementara tugas-tugas yang di sini menunjukkan tugas-tugas yang memastikan adanya pembalasan. Baik. Ala kulli hal. Sifat-sifat malaikat yang disebutkan di sini menuntun hamba, kalau dia betul-betul yakin, menuntun hamba untuk yakin bahwa pasti akan terjadi ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Goncangan, kehancuran yang dihujur, yang disusul oleh goncangan dan kehancuran selanjutnya. Syekh mulai membahas wan-nazi'ati gharqa. Demi an-nazi'at, kata beliau, mereka adalah para malaikat yang mencabut ruh dengan kuat, yang mana mereka betul-betul dalam mencabut sampai keluarnya ruh, kemudian dibalaslah amalannya. Lihat kalimat, maka kemudian dibalas. Berarti berhubungan kan? Malaikat dengan pembalas. Dengan pembalas. Lagi pula catatan-catatan kita, siapa yang tulis? Para malaikat. Siapa yang cabut? Para malaikat. Ruh kita menghentikan kesempatan kita untuk beramal, para malaikat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang bawa ke atas? Yang melapor, para malaikat. Jadi keimanan terhadap para malaikat sangat berhubungan dengan pembalasan itu sendiri. Baik. Wan nasyitati nasta. Dan demi yang mencabut dengan lembut. Tercabut segera. Mereka juga, kata beliau, adalah para malaikat yang mencabut ruh dengan kuat, dengan nasyat, dengan giat. Syekh mengatakan, perhatikan kalimat ini, terkhusus ikhwa-ikhwa yang sudah belajar bahasa Arab. Aw anna an-naz'a yakunu li arwahil mu'minin wan nasta li arwahil kuffar. Atau naz'a an-nazi'at untuk ruh-ruhnya orang yang beriman, dan an-nasab an-nasitati nasta untuk ruh-ruhnya orang-orang kafir. Antum paham ya, Pak? Cocok? Cocok ya? Itu Syekh bilang itu. Apa? apa? Salah tulis ya? Terbalik. Hah? Iya, terbalik. Sebab an-nazi'at yang mencabut dengan kuat, dengan keras sampai ke akar-akar. Itu untuk orang-orang kafir. Syekh mengatakan untuk orang-orang roh orang yang beriman. Wan-nasyitati nasta, cabutan, dicabut sehingga terlepas. Seperti orang yang terikat, begitu dicabut lepas terlepas. Iya, itu nasta. Itu untuk orang-orang beriman. Kalau orang kafir dicabut justru, banyak dia. Sebab apa? Ruhnya itu terikat, tidak mau lepas, mengakar. Maka yang kerja adalah an-nazi'ati gharqa. Lihat Allah bersumpah dengan dua jenis kerja malaikat yang sama ini, sama-sama dalam proses pencabutan ruh. Kematian, proses pencabutan ruh. Mulai dari proses pencabutan ruh, orang sudah dibedakan. Orang sudah dibedakan. Kerjanya malaikat pun sudah berbeda. Membedakan ini, membedakan ini. Itu sudah jelas menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Pembalasan. Pembalasan. Menunjukkan hari berbangkit. Jelas sekali hukumnya. Kemudian wassabihati sabaha. As-sabihat kata Syekh al-mutaraddidat fil hawa su'udan wa nuzula. Sabaha al-mutaraddidat, yang bolak-balik di udara, naik dan turun. Ini menunjukkan bahwa malaikat ini hebat, luar biasa. Tidak ada teknologi yang bisa mengalahkan kekuatan makhluk ini. Apa kekuatan kecepatan manusia yang paling cepat? Kecepatan cahaya? Kalah, tidak ada. Ini naik turun. Fasabiqati sabaqa. Saling berlomba lagi. Di antaranya naik apa? Di antaranya naik apa? Naik turunnya apa tugasnya yang naik turun? Banyak kan? Banyak sekali. Di antaranya ruh yang sudah dicabut kan naik. Iya, turun. Amalan. Tugas-tugas malaikat naik turun. Lihat. Kalau kita yakin itu, maka luar biasa keadaan di atas kita ini. Kalau kita istilahkan lalu lintas di atas ya. Gimana keadaan lalu lintas di atas itu ya. Sementara malaikat itu, tidak ada satupun tempat sejengkal di langit kecuali ada malaikat yang beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Makanya ini datang dalam bentuk jamak, wassabihat. Dalam bentuk jamak, mereka-mereka yang naik turun. Fasabiqat, saling berlomba. Ini yang Syekh maksudkan di sini. Saling berlomba menunjukkan kesegeraan. Kalau kesempurnaan, dari mana kita paham kesempurnaan di sini? Kesempurnaan dalam kerja. Sempurna mereka dalam melakukan kerja. Ayo, saya baru ingat sekarang. Saya baru ingat ini. Saya katakan kesempurnaan. Dari mana kita bisa paham kesempurnaan dalam kerja di sini? Ini baru teringat sekarang. Detik ini teringat. Ayo, semuanya. Ayo, belum jam 2, kita selesai jam 2. Seperti kemarin kan, sampai jam 2 kan? Iya. Atau sampai asar saja ya. Jam 2. Ayo. Antum lihat an-nazi'at kata sifat. An-nazi'at kata sifat. As-sabiqat kata sifat. As-sabiqat kata sifat. Al-mudabbirat kata sifat. Sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Kerja itu sudah menjadi sifat yang sempurna sudah. Makanya datang dalam bentuk kata sifat. Jadi jangan nanti ada ayo malaikat salah cabut nyawa hari ini nih. Harusnya yang itu dikaan itu. Ini cabut nyawanya. Fasabiqat. Mendahului yang lainnya. Sabakan. Iya. Sabakan. Untuk apa? Litubajira liamrillah. Dalam bersegera menyampaikan perintah Allah. Ini makna sabiqat. Kemudian beliau jelaskan lagi makna sabiqat. Dan mendahului syaitan-syaitan dalam sampainya wahyu kepada Rasul-Rasul Allah supaya tidak tercuri. Artinya apa? Dengan sifat yang sempurna ini tidak mungkin ada wahyu yang berhasil dihadang. Sini sepotong dulu itu, dihilangkan. Tidak mungkin, mustahil. Ini sifatnya, kecepatannya, belum lagi kekuatannya. Mendekat saja tidak akan berani. Orang Syiah bilang wahyu itu salah turun. Harusnya kepada Ali. Tapi jatuhnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah makhluk aneh tapi nyata itu. Aneh tapi nyata dalam kebodohan. Ya kalau mau buat kesesatan-kesesatan yang masuk akal lah. Tidak masuk akal juga. Malaikat salah kasih wahyu. Macam-macam kisahnya. Atau wahyu tidak sempurna. Ya, ada mushaf lain. Ada Al-Quran lain. Ya. Itu dari asal pikiran orang-orang Syiah. Yang kemudian di tengah masyarakat kita ya ada beberapa kelompok-kelompok tarekat. Itu kan masuk dari orang-orang Syiah itu. Tarekat-tarekat seperti itu, tarekat-tarekat yang dikembangkan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Ahli Bait, Sayyid, Habib, dan semacam itu. Iya. Al-Quran itu sekian juz. Ada sekian juz yang tidak sampai. Mana yang satu juz itu? Rahasia. Hanya guru saya yang tahu. Kalau yang satu juz itu ditawai bahaya. Rahasia. Orang tertarik, itulah rahasia. Ternyata diusut-usut, yang satu juz itu tulisan lontar. Kagaknya. Lupa sudah mata daya lagi. Apa? Orang Muslim? Kagaknya. Orang Muslim juga dah lulus SD-nya. Iya. Dari bahasa Arab langsung jadi tulisan lontara. Nabi menulis bahasa Arab saya tidak tahu, apalagi tulisan lontara. Nabi ummi tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Iya. Apalagi tulisan lontara. Allah. Baik. Al-mudabbirati amra. Maka mereka selanjutnya al-mudabbirat, yang amat-amat sempurna dalam mengatur amra. Para malaikat. Ini kalau yang ini sepakat malaikat. Kalau yang lainnya ada yang mengatakan bintang, ini sifat bintang, ini sifat angin, ada sifat ini macam-macam. Beberapa penafsiran. Hanya umumnya malaikat. Jadi mereka adalah para malaikat yang kata Syekh, yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Perhatikan, Allah tugaskan. Sama kita dicipta ditugaskan ini ya. Mereka ditugaskan. Jadi jangan menganggap ada pengaturan malaikat, kalau begitu Allah perlu dibantu. Tidak. Allah tidak perlu siapa-siapa. Tapi Allah mencipta dan menugaskannya. Justru semakin banyak malaikat, berarti semakin besar kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wakilkan mereka mengatur banyak dari perkara-perkara alam atas dan alam bawah. Hujan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, angin, laut, bijanin, rahim, hewan-hewan, surga dan neraka dan lain-lainnya. Ini yang uraiannya dalam Quran dan Sunnah. Itu termasuk dalam beriman terhadap para malaikat. Semua dalam beriman terhadap malaikat, imani namanya kalau disebut namanya, kalau tidak yakini ada namanya, imani global. Imani sifat-sifatnya, tugas-tugasnya ketika disebut secara rinci. Kalau tidak disebut, maka imani secara global bahwa mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, mereka tidak akan pernah ingkar. Mereka akan sempurna dalam melakukan perintah. Mereka tidak futur, tidak keluh kesah, tidak capek dalam melakukan perintah. Ini diantara tugas-tugas malaikat. Yawma tarjufu ar-rajifah. Hari tarjufu ar-rajifah mengguncang. Tarjufu mengguncang. Jadi ar-rajifah yang mengguncang itu mengguncang. Apa yang dimaksudkan dengan ar-rajifah yang mengguncang ini? Kiamat. Tatba'uha. Ar-rajifatu. Ar-rajifah yang mengikuti. Jadi ada goncangan mengikuti selanjutnya. Kata saya maksudnya goncangan lain yang mengikuti, menyusul goncangan sebelumnya. Ini menjelaskan tentang tiupan sangkakala pertama dan kedua. Tiupan sangkakala pertama dan kedua. Dalam ayatnya sebelum, yawma yunfakhu fis sur fata'tuna afwaja. Siapa yang meniup ini? Sangkakala. Sangat berhubungan lagi nih. Saya meniup para malaikat. Yang digunakan sumpah para malaikat. Siapa yang meniup? Israfil. Ini malaikat. Termasuk malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis yang sahih, sejak diciptanya Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala, beliau alaihi salam sudah dalam posisi siap meniup dengan mata menghadap ke atas, sebab Allah di atas, dengan mata pandangan menghadap ke atas, tidak berkedip walaupun sekali, sebab khawatir pada saat berkedip jatuh perintah. Lihat kesempurnaan dalam melakukan tugas. Lihat kesempurnaan dalam melakukan tugas. Ini hadis sahih. Makna hadisnya seperti itu. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Al-Ulum untuk menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Menghadap ke atas. Menanti perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa berkedip walaupun sesaat. Kenapa? Khawatir pada saat berkedip. Berkedip tidak terlihat. Berkedip saat kedipannya itu jatuh perintah. Lihat, dia tidak mau berkedip semenjak ditugaskan dalam posisi siap meniup. Lihat kesempurnaan. Maka apa yang terjadi ketika itu? Qulubu yawma idzi wajifah. Hati-hati ketika itu wajifah, mujifah, takut, bergoncang karena dahsyatnya apa yang dilihat dan yang didengar. Yang dilihat dan yang didengar, yang dirasakan, perkara yang dahsyat luar biasa. Gentar hati, takut hati, gemetar hati. Absaruha, pandangan-pandangannya khasi'ah. Khasi'ah artinya dalilah, haqiqah. Rendah-rendah tertunduk rendah. Hati telah dipenuhi dengan takut. Sanubari betul-betul bergoncang, gemetaran. Ghalab alaihi mutta'assuf. Kondisi manusia ketika itu dilingkup, diselimuti oleh penyesalan. Wastaulat alaihimul hasra. Dan kesengsaraan pun telah menyelimuti mereka. Ini keadaan ketika itu. Tetapi di dunia, di dunia apa katanya? Nah, kalimat selanjutnya ucapan orang kafir di dunia. Yaqulun. Ini ucapan orang kafir di dunia. Mendustakan. Kali itu tadi, kondisi hati lahir batinnya. Lahir dan luarnya orang kafir seperti itu. Ketakutan, penyesalan, apa semuanya. Tapi di dunia apa katanya? Yaqulun, mereka mengatakan, a'inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami betul-betul akan dikembalikan fil hafirah? Fil hafirah, dalam kubur. Kami dalam kubur. Mau dikembalikan? Gimana caranya? A'idha kunna ibaman nafirah. Apakah betul-betul tetap dikembalikan walaupun kami kunna sudah menjadi ibaman, tulang-tulang yang nakhirah. Nakhirah kata Syekh, baliyatan fattata. Yang sudah hancur, terhambur, terurai. Orang kafir tahu juga, mereka mengatakan qalu. Mengatakan tilka. Itu idan kalau begitu, karratan khasirah. Pengulangan khasirah yang betul-betul merugikan. Artinya kalau betul-betul dibangkitkan, weh, rugi kita. Dia tahu. Tetapi yang tertanam adalah tidak mungkin masa sudah jadi tulang belulang, hancur dengan tanah, menyatu dengan tanah. Gimana cara yang dibangkitkan kemarin semacam ini? Ini keadaan mereka di dunia. Tapi ketika tarjufu rajifah tatba'uha rajifah, maka terbalik keadaannya. Jadi ucapan ini menganggap jauh, tidak mungkin Allah bangkitkan, mengembalikan apa yang telah menjadi tulang belulang, hancur. Ini karena kebodohan mereka akan kudrah Allah, kemampuan Allah, dan sekaligus karena kekurang ajaran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang mereka anggap mustahil itu. Fa'innama hiya zajaratu wahida. Tidaklah perkara itu kecuali hanyalah zajaratu wahida. Zajarah, tiupan wahida, satu kali. Hentakan sekali. Zajarah juga di dalamnya terkandung makna marah, kemurkaan. Sekali saja. Hentakan itu yang menunjukkan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu sekali. Dalam ayat yang lain dikatakan, kalam hil basar. Seperti apa? Kedipan mata. Bukan sesuatu yang sulit. Kenapa kamu sudah maafkan penganggapnya mustahil? Hanya dengan sekali tiupan. Maka apa? Fa'idahum bisahirah. Maka makhluk seluruhnya pun bisahirah. As-sahirah berada di atas permukaan bumi. Itu as-sahirah. Pada mahsyar. Sedalam sumber air di atas permukaan bumi. Dalam keadaan tegak, tertunduk, menanti dan menanti. Allah subhanahu wa ta'ala kumpul mereka untuk memutus. Inna yawmal fasli kana miqat. Untuk fasal. Memutus di antara mereka dengan hukum yang maha adil. Dengan pembalasan yang betul-betul adil. Dan di atas keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sumpah demi sumpah. Kemudian apa yang disumpahi telah jelas. Kemudian langsung menjelaskan tentang hari kiamat. Beberapa uraiannya. Kemudian setelah itu menyusul kisah Nabi Musa. Hal ataka haditsu Musa. InsyaAllah ta'ala sebentar. Subhanakallahumma.